Konsultasi Syariah. Makna hadis tentang sombong. Pertanyaan. Apa makna hadis tidak masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya? Karena dalam prakteknya sangat susah. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis yang dimaksud diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat zarrah dalam hatinya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ada orang yang suka memakai baju bagus, sandal yang bagus. Apakah termasuk kesombongan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah itu indah menyukai sikap berhias. Sombong itu menolak kebenaran dengan takabur dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam sombong. Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa sombong itu tidak satu tingkatan, namun sombong itu bertingkat. Dan secara umum, tingkatan sombong bisa kita bagi menjadi dua. Satu, sombong yang bertentangan dengan iman secara keseluruhan. Itulah sombong yang menghalangi orang untuk menerima kebenaran Islam. Kesombongan ini membuat mereka sama sekali tidak diizinkan masuk surga. Seperti kesombongan orang kafir yang menyebabkan mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang yang sombong sehingga tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahanam dengan kondisi terhina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Demikian pula kesombongan iblis, kesombongan Fir'aun, atau para musuh Nabi lainnya. Allah berfirman tentang kesombongan iblis, yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Allah juga berfirman tentang kesombongan Fir'aun, yang artinya, mereka, yaitu Fir'aun dan pengikutnya, mengingkari karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Quran Surat An-Naml ayat 14. Atau seperti sombongnya orang Yahudi, sehingga mereka menolak syariat setiap nabi yang tidak sesuai keinginannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Maka berapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh? Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. 2. Sombong yang tidak bertentangan dengan iman secara keseluruhan. Sombong jenis ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, meskipun bisa jadi itu dosa besar. Seperti menghina orang lain atau merasa lebih berjasa daripada orang lain. Bahkan, ada kesombongan yang dibenarkan dalam syariat, seperti kesombongan di depan pasukan orang kafir ketika perang untuk menghinakan mereka. Pada saat perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sebuah pedang untuk para sahabatnya. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan menunaikan haknya? Kemudian Abu Dujanah bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Engkau menebas leher-leher musuh sampai mereka terpukul mundur. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berangkatlah Abu Dujanah dan dia berjalan menunjukkan keangkuhannya di depan pasukan musyrikin. Melihat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, yang artinya, ini cara berjalan yang dibenci Allah, kecuali jika dilakukan di tempat seperti ini. Sebagian ulama memahami, yang dimaksud sombong yang menyebabkan pelakunya terancam tidak masuk surga adalah sombong yang bertentangan dengan iman. Perbedaan memahami hadis. An-Nawawi menyebutkan beberapa pendekatan ulama dalam memahami hadis ini. 1. Yang dimaksud sombong dalam hadis ini adalah sombong yang bertentangan dengan iman, sehingga pelakunya tidak akan bisa masuk surga selamanya. 2. Bahwa makna hadis, ketika orang itu masuk surga, maka semua unsur kezaliman akan dihilangkan dari hatinya. Hati mereka telah dibersihkan sebelum masuk surga. Kedua pendapat di atas adalah keterangan Al-Khattabi. 3. Mereka tidak masuk surga secara langsung, tapi tertunda. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.